بسم الله، الحمد لله من كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Kita lanjutkan درس ke-29، masih berkaitan dengan naat. Poin keempat, an-na'tu al-haqiqi thalathatu anwa'in. Naat hakiki ini ada tiga macam. Yang pertama, al-hamzatu ismun zahirun. Naat hakiki berupa isim zahir. Mislu, al-qahiratu madinatun azimatun. Kaira adalah kota yang besar. Maka azimatun na'tun. Kemudian al-ba'u, contoh poin yang B, bisa juga berupa syibhu jumlatin. Syibhu jumlah. Ay zarfun au jarun wa majrurun. Bisa zarf atau jar dan majrur. Nah, untuk ini ya, syibhu jumlah, ya, baik zarf dan jar majrur, dia bisa menjadi na'at dengan catatan bahwasanya man'utnya itu dalam keadaan nakirah. Kalau man'utnya itu ma'rifah, maka nanti dia di'irab sebagai hal, bukan lagi diirob sebagai naat. Contohnya lil haqqi sautun fawqa kulli sautin, bagi kebenaran itu ada suara di atas segala suara. Maka fawqa ini zarf, zarfun na'tun lis saut fawqa, maka ini zarf bagi naat bagi saut. Ya, fauqa ini zarf sebagai naat bagi lafaz sautun. Contoh yang lain, tuza'u alhanun min rawa'i an-naghmi. Tuza'u alhanun min rawa'i an-naghmi. Cara baca disebarkan, ya, atau cara baca yang tersebar itu dari salah satu, ya, senandung yang bagus. Min waro min rawa'i jarun wa majrurun na'tun li alhan. Jadi min rawa'i jar dan majrur ini sifat bagi alhan, bagi alhan. Ya, nada atau senandung yang bagus. Kemudian poin selanjutnya, al-jimu. Poin yang kecil, jumlatun ismiyatun au fi'liyatun. Naat bisa berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Wala taqawul jumlatu na'tan illa idha kana man'utuha nakiratan. Dan jumlah tidaklah terletak sebagai naat kecuali man'utnya itu nakirah. Misal contohnya, madha yawmun barduhu qarisun. Maka barduhu qarisun ini jumlah ismiyah. Jumlatun ismiyatun na'tun li yawm. Dia jumlah ismiyah na'at bagi lafaz yaum. Kalau di lisanul Arab, ya, yang lebih tepat adalah dengan sin bukan sod. Jadi telah berlalu hari yang di hari tersebut dingin, ya, cuacanya dingin, ya, yang cuacanya sangat sangat sangat dingin, menggunakan sin bukan menggunakan sod, yang hujan saljunya barduhu, yang hujan saljunya itu sangat sangat dingin, qarisun pakai sin. Contoh yang lain, hadza amalun yufidu, ini adalah amalan yang bermanfaat. Yufidu jumlatun fi'liyatun na'tun lil amal. Yufidu jumlah fi'liyah, dia na'at bagi lafaz amal. Wasayati syarhu ma taqaddama inda dirasatil jumlati wa makaniha minal i'rabi fil babi rabi'i. Akan datang penjelasannya tentang pelajaran jumlah dan posisi-posisinya dalam i'rab di bab ke-4. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.